Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad subuh 20 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1440 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama menjadi kembali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang berikut beliau sampai dari kiamat pun. Dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan thayyiban. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang mulia. Ahibati, hadirullah ta'ala, pada kesempatan kali ini kita membahas salah satu permasalahan akidah. Salah satu permasalahan dari permasalahan akidah yaitu as-sirat. Dan as-sirat ini penting dari beberapa sisi. Yang paling utama, dia adalah salah satu permasalahan pembeda antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah, yang mana kaum Mu'tazilah suatu kaum yang lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil. Dan akal yang mereka namakan sebenarnya itu adalah hawa nafsu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, hum yusammunal aqla wa huwa al-hawa. Mereka menamai bahwa yang mereka ikuti adalah akal, padahal itu adalah hawa nafsu. Kaum Mu'tazilah, mereka tidak percaya adanya sirat. Kenapa? Karena sirat tersebut tidak masuk ke dalam akal mereka. Maka kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, maka kita meyakini tentang adanya sirat. Adapun jika sirat tersebut tidak masuk akal, maka jawabannya adalah wasyara'u ya la ya'ti bima tuhiluhu al-aql bal qad ya'ti bima tuharu 'alaihi al-aql. Artinya syariat tidak datang kecuali tidak datang dengan sesuatu yang dimustahilkan oleh akal. Saya ulangi, syariat tidak datang dengan sesuatu yang dimustahilkan oleh akal. Akan tetapi syariat terkadang datang dengan sesuatu yang membingungkan akal. Ini jawaban bagi orang-orang yang lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil saat berhadapan dengan sesuatu yang tidak masuk akal mereka. Syariat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu tidak datang dengan sesuatu yang dimustahilkan oleh akal. Akal tidak menolaknya, tetapi terkadang syariat datang dengan sesuatu yang membuat bingung akal karena saking terbatasnya akal kita yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ini yang harus kita pahami, bahwa permasalahan sirat salah satu permasalahan akidah yang penting. Karena dengannya begitulah bedanya ahlu sunnah wal jamaah dengan kaum Mu'tazilah. Dan kita tahu kaum Mu'tazilah kaum yang menyimpang dari agama, yang lebih mendahulukan akal daripada syariat. Tema kita yaitu indahnya berjalan di atas sirat, atau indahnya cahaya di atas sirat. Kita ingin menjelaskan pada kesempatan kali ini adalah apa itu sirat. Kemudian apa hubungannya sirat dengan cahaya. Kemudian amalan-amalan yang mendatangkan cahaya di atas sirat. Ahibbati hadzakumullah ta'ala. Sirat adalah jisrun ala matni jahannam, jembatan di atas neraka jahannam. Ini namanya sirat. Namanya as-sirat, pakai sa, sa, ra, alif, ta, sirat. Dia adalah jembatan di atas neraka jahannam. Dan perlu diperhatikan bahwa semua dari kita akan mendatangi sirat tersebut. Akan mendatangi sirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 71 dan 72. Wa in minkum illa waridha. Kana ala rabbika hatman maqdiyan. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiyya. Yang artinya tidak ada dari kalian kecuali akan mendatanginya. Maksudnya tidak ada dari manusia seluruhnya kecuali akan mendatangi sirat tersebut. semua dari kita. Dan kana ala rabbika hatman maqdiyan, itu sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pasti kita mendatangi sirat yang di bawahnya neraka jahanam. Otomatis di bawahnya neraka jahanam, otomatis seakan-akan kita mendatangi neraka. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan bahwa semua dari kita pasti mendatangi neraka. Itu maksudnya adalah semua dari kita melewati sirat yang sirat tersebut di atas neraka jahanam. Semua dari kita pasti mendatangi sirat. Dan ini yang membuat kebanyakan para ulama salaf mereka sangat-sangat takut. Kenapa? Karena pasti mendatangi sirat, pasti mendatangi neraka. Yang belum pasti apa? Ayat selanjutnya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadzuru dzalimina fiha dzifiyya. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim di dalamnya bertekuk lutut. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa Allah akan menyelamatkan sebagian orang yang bertakwa dan membiarkan sebagian orang yang zalim. Di ayat yang ke-71 tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa semua dari kita pasti mendatangi sirat. Pasti. Kana ala rabbika hatman maqdiyan. Itu adalah ketetapan atas Rabb. Pasti mendatangi sirat. Yang maknanya juga pasti mendatangi neraka. Yang belum pasti apa? Diselamatkan. Ini yang membuat para ulama salaf sering takut. Ya, sering takut. Coba perhatikan yang terjadi pada Abdullah bin Rawahah. Beliau disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Tiduran di pangkuan istrinya. Kemudian beliau menangis. Lalu sang istri melihat suaminya menangis, ikut menangis. Sedih, tenggang rasa dengan suaminya. Suaminya melihat istrinya menangis, bertanya, "Ma yubkiki? Apa yang menyebabkan engkau menangis?" Maka kemudian sang istri mengatakan, "Ra'aituka tabki fabakaitu." Aku melihat engkau menangis, maka aku pun ikut menangis, wahai suamiku. Kemudian Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu bercerita, "Ukhbirna annana wariduha wa lam nukhbar annana najunanna." Kita telah diberitahukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an bahwasannya kita pasti akan mendatanginya. Mendatangi sirat. Mendatangi neraka. Dan kita belum diberitahukan apakah kita pasti keluar darinya. Ini yang membuat beliau takut. Dan semestinya perasaan itu juga harus ada di dalam diri kita. Kita sudah tahu pasti akan mendatangi sirat. Pasti akan mendatangi neraka, tapi belum tahu apakah selamat atau tidak dari neraka tersebut. Ini yang membuat para ulama salaf takut. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir juga cerita dari Abu Maisarah di dalam tafsirnya. Kala idza awa ila firashi qala ya laita ummi lam talidni thumma yabki faqila lahu ma yubkika ya aba maisarah faqala akhbarana Allah anna wariduha walam nukhbar anna sabiruna anha. Hampir sama. Abu Maisarah rahimahullah setiap kali ingin tidur beliau berkata, alangkah indahnya kalau ibuku tidak melahirkan aku. Kemudian setelah itu beliau menangis. Ketika menangis ditanya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Maisarah? Maka Abu Maisarah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kita bahwa kita akan mendatanginya, mendatangi Sirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala belum mengabarkan kepada kita bahwa kita akan keluar darinya. Ini kebiasaan para ulama salaf. Lihat lagi dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri berkata, qala rajulun li akhihi, ada seorang lelaki berkata kepada saudaranya, hal ataka annaka waridun nar, wahai fulan, kata si saudaranya ini, apakah engkau sudah dapat kabar bahwa engkau akan mendatangi neraka? Maka kemudian saudaranya berkata, naam, iya, aku sudah dapat kabar bahwa aku akan mendatangi neraka. Fahal ataka sabirun anna, apakah engkau sudah juga mendapat kabar bahwasanya engkau akan keluar dari api neraka? Saudaranya berkata, la, belum dapat kabar. Kemudian saudaranya mengatakan, fafima dhahik, lalu kenapa banyak tertawa? Lalu kenapa terlalu riang gembira? Pasti masuk neraka, tapi belum pasti keluar darinya. Pasti mendatangi sirat yang di bawahnya neraka, tapi belum pasti keluar darinya. Lalu kenapa tertawa? Maka saudaranya ini, fama ru'ya dhahikan hatta lahiqa billah, maka saudaranya tidak pernah terlihat tertawa sampai dia mati bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begini para ulama salaf mempraktekkan hadis atau ayat ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, masih juga di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, pernah berkata kepada seseorang yang mengajaknya berdebat. Kata Abdullah bin Abbas, ama ana wa anta ya Aba Rashidin fasanariduha, fa'mdul hal nasduru anha amla. Kata Abdullah bin Abbas kepada Abu Rashid, orang yang pernah mendebatnya, saya dan kamu wahai Abu Rashid, kita pasti akan mendatangi sirat yang di bawahnya neraka. Dan mari nanti kita lihat siapa yang keluar selamat dari sirat tersebut. Intinya para ulama salaf senantiasa begitu menghayati, memaknai di dalam hati mereka tentang bahwa kita pasti masuk ke dalam sirat yang di bawahnya neraka. Yang makna lainnya, kita pasti mendapatkan neraka. Tetapi kita belum pasti untuk dikeluarkan darinya. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibbati habibakumullah. Saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu menjaga kita. Sekarang kita ingin membicarakan bagaimana sifat sirat. Bagaimana sifat sirat? Sifat yang pertama disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qila ya Rasulullah wa mal jism. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, apakah itu jembatan sirat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dhahun mazillah fihi khatatib khatatifu wa kalalibu wa hasak takunu binajdin fiha shuwaikatun yuqalu lahu sa'dan فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكأجواد الخيل والركاب فناج مسلم ومقدوش مرسل ومقدوش في نار جهنم. Hadis riwayat Muslim. Sirat adalah licin menggelincirkan. Ini sifat pertama dan kedua dari sirat. Licin menggelincirkan. Di dalam sirat tersebut ada besi-besi bengkok yang mengait. Ya. Seperti sebuah tanaman yang ada di kota Najd. Yang mana tanaman tersebut mempunyai duri-duri yang bengkok yang mengait. Yang dinamakan pohonnya namanya Sa'dan. Sa'dan ini sebuah pohon yang berduri-durinya bengkok-bengkok. Begitulah nanti di samping-samping sirat ada besi-besi bengkok pengait. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, orang-orang beriman berjalan seperti kedipan mata, seperti kilat, seperti angin, seperti burung lagi terbang, seperti kuda yang bagus lagi dipacu, seperti unta. Maka ada kaum muslim yang selamat, ada yang tergantung tercabik-cabik, dan ada yang dilempar dengan pengait tersebut tercebur ke dalam neraka dalam keadaan licin menggelincirkan. Di samping-sampingnya terdapat besi-besi bengkok pengait. Ini tiga sudah sifat sirat. Licin menggelincirkan, samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lain dari sahabat Abu Hurairah. Kalau tadi dari siapa? Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'd bin Malik bin Sinan. Ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tursalul amanatu warrahmu fataqumani jambatay sirat yaminan wa shimalan fayamurru awwalukum kalbarq." Maka nanti di hari kiamat diutus amanah dan rahim. Maka hati-hati. Yang amanah yang ada pada diri Anda tunaikan. Rahim yang Anda miliki sambung hubungannya. Orang tua, kakek, nenek terus ke atas. Anak, cucu, cicit terus ke bawah. Suami atau istri, kemudian saudara sekandung atau saudara sebapak, saudara seibu, keponakan laki-laki, keponakan perempuan, paman, sepupu, itu semua rahim yang wajib Anda sambung hubungannya. Karena ini nanti akan diutus di atas sirat. Amanah dan rahim akan diutus di atas sirat. lalu kedua-duanya berdiri di samping kanan dan samping kiri shirath, maka orang yang pertama berjalan di atas shirath dari kalian seperti kilat, cepat, berarti dia orang yang beramal saleh. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Bi abi anta wa ummi ayyu syai'in kamaril baq?" Wahai Rasulullah, ibu dan bapakku sebagai jaminannya. Apa yang dimaksud dengan seperti kilat? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alam tarau ila al-barqi kaifa yamur wa yarji'u fi tarfati 'ain, thumma kamaril rih, thumma kamaril thayr wa shaddir rijal tajri bihim a'maluhum." Lihat. Abu Hurairah bertanya, bagaimana yang dimaksud dengan kilatan, berjalan seperti kilat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini terbukti secara ilmiah, ini menunjukkan benarnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu tidak pernah melihat kilatan guntur, bagaimana dia datang kemudian kembali lagi dalam sekejap mata? Datang, kemudian kembali lagi." Dan itu terbukti bahwasanya kilat guntur sebenarnya dia datang dan kembali secepat kilat. Sebagian orang hanya mungkin mengira bahwa dia datang set hilang. Enggak, dia datang kembali. Maka begitulah orang yang berjalan di atas shirath saking cepatnya. Kemudian ada orang yang berjalan seperti angin, ada orang yang berjalan seperti terbangnya burung, dan ada orang yang berlari sesuai dengan apa? Amal. Perhatikan ibu-ibu, bukan sesuai dengan emas, harta, kecantikan, rupa. Perhatikan bapak-bapak, sesuai dengan amal. Kemudian wa nabiyyukum qa'imun 'ala shirath, dan nabi kalian berdiri di atas shirath. Yaqul, bersabda, "Rabbi sallim sallim hatta ta'jiza a'malul 'ibad hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'u as-sayru illa zahfa." Artinya, Nabi Muhammad SAW datang dan mengatakan, "Wahai Allah, Rabbku, selamatkan, selamatkan." Ini Nabi Muhammad SAW di atas shirath. Inilah kerjaan Rasulullah SAW di atas shirath. Berdoa kepada Allah agar umatnya diselamatkan. Dan ingat, termasuk perkara yang tersebar di tengah kaum muslimin akibat para penceramah yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Hadis, yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan umatnya dulu ke dalam surga, baru setelah itu beliau paling terakhir. Ini dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatannya sih bagus, wah Rasulullah berjuang untuk umatnya. Pernah enggak mendengar ceramah seperti itu? Pernah enggak? Itu dusta. Karena tidak ada yang bisa masuk ke dalam surga pertama kali kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke pintu surga, kemudian beliau mengatakan, "Iftah." Kemudian beliau mengatakan, "Buka." Kemudian beliau ditanya oleh malaikat penjaga pintu surga, "Man anta?" "Ana Muhammad." "Aku adalah Muhammad." Kemudian kata penjaga penghuni surga tersebut, "Bika umirtu an la aftaha ahadan ghairuk." "Denganmu aku diperintahkan untuk tidak memasukkan seseorang pun ke dalam surga sebelum engkau." Tidak benar. Beliau masukin dulu umatnya ke dalam surga, baru beliau masuk terakhir. Ini dusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dustanya dibarengi dengan tangisan. seakan-akan Rasulullah SAW penuh dengan perjuangan sampai masuk surga paling terakhir. Boleh menyebutkan tentang perjuangan Rasulullah SAW, tapi jangan berdusta atas nama beliau, apalagi dalam perkara-perkara yang gaib. Paham ini? Ya, hati-hati. Kemudian Rasulullah SAW hanya berkata, wahai Rabbku, selamatkan, selamatkan. Sampai lemah amalan-amalan manusia, maksudnya amalannya yang paling rendah sekarang, yaitu ketika ada seseorang berjalan di atas sirat, dia tidak berjalan kecuali dalam keadaan merangkak. Mudah-mudahan kita bukan termasuk darinya. Wa fi hafatayhi sirat kalalibun mu'allaqah ma'murah bi akhri man umirat bihi. Dan di samping-samping sirat terdapat kalalib, besi-besi bengkok yang tergantung, diperintahkan untuk mengambil orang-orang yang diperintahkan untuk diambil. Famaqdusun najin wa maqdusun finnar. Maka ada orang yang selamat tapi sudah tercabik-cabik gara-gara sirat tadi. Selamat dia tapi sudah tercabik-cabik. Ada orang yang tidak selamat, terlempar ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Abi Hurairah biyadihi inna qa'ra jahannam la 70 kharifan." Demi jiwa Abu Hurairah yang berada di dalamnya, yaitu demi Allah, sesungguhnya dalamnya neraka jahannam perjalanan selama 70 tahun. Ada yang mengatakan perjalanan manusia, ada yang mengatakan perjalanan burung selama 70 tahun, saking dalamnya neraka. Baik. Itu berarti sudah tiga sikap, sifat. Licin, menggelincirkan, kemudian di samping-sampingnya terdapat besi bengkok pengair. Sifat yang keempat, dia gelap. Sifat yang keempat, dia adalah gelap. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Aina yakunu an-nas yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ard was-samawat?" Di manakah manusia saat bumi diganti dengan bumi, langit diganti dengan langit, sebagaimana yang tadi malam sudah saya jelaskan. Ketika sekarang ini manusia sudah nunggu di alam barzah, lalu ada tiupan sangkakala, kemudian mati seluruh manusia, lalu ada tiupan yang lain, yang kedua, dan disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya tiupan yang kedua itu setelah 40 tahun, maka seluruhnya bangun, kemudian seluruhnya mendatangi Allah ke padang mahsyar, dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Lalu setelah itu bumi diganti dengan bumi, langit diganti dengan langit, untuk manusia berkumpul di padang mahsyar. Nah, pada saat bumi diganti dengan bumi, langit diganti dengan langit, di manakah manusia? Kata Rasulullah SAW, "Hum fil zulmah dunal jisam." Mereka di dalam tempat yang gelap sebelum berjalan di atas sirat. Ini menunjukkan bahwasanya sifat selanjutnya sirat adalah gelap. Sifat selanjutnya sirat adalah gelap. Sudah licin, menggelincirkan, dan gelap. Itu yang keempat. Yang kelima dan keenam, sifat selanjutnya sirat adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Imam Ibn Hibban, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Balaghani annal jisra adaqqa minasy-sya'r wa ahadda minas-sayf. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, telah sampai kepada riwayat bahwasanya jembatan lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Ini sifat yang kelima dan keenam dari sirat. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Makanya orang-orang tua dulu mengatakan itu nanti di hari kiamat terdapat sirat yang dia adalah jembatan seperti rambut dibelah tujuh. Bahasa hadisnya sebenarnya adalah lebih tipis dari rambut. Begitu juga di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, wali jahannam jisrun adaqqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-sayf. Dan neraka jahannam mempunyai jembatan yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Lalu seluruhnya diperintahkan untuk berjalan di atasnya dalam kegelapan. Maka disinilah diperlukan cahaya. Itulah maka tema kita, indahnya cahaya di atas sirat. Dalam keadaan sirat yang sedemikian rupa, licin, menggelincirkan, samping-sampingnya terdapat besi-besi bengkok pengait, diperintahkan untuk mengait orang yang diperintahkan untuk dikait. Kemudian lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kemudian gelap. Disinilah pentingnya cahaya. Coba kita perhatikan sekarang bagaimana orang-orang berjalan di atas cahayanya. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanadnya sampai kepada Masruq dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, salah satu ahli tafsir, salah satu penulis wahyu, salah satu sahabat yang mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari surat-surat Al-Qur'an. Beliau berkata, "Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah." Allah mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat. "Wa minhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi." Ada orang dari mereka, dari manusia diberikan cahaya seperti gunung yang ada di depannya. Cahayanya besarnya seperti gunung dan cahayanya berada di depannya. Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalik. Dan ada orang yang diberikan cahaya lebih kecil dari lebih besar daripada gunung. Wa minhum man yu'ta nuruhu mithlul nakhlah bi yamin. Ada orang yang diberikan cahaya sebesar pohon kurma di samping kanannya. Wa minhum man yu'ta duna dzalika bi yamin. Dan ada orang yang diberikan cahaya yang lebih kecil dari pohon kurma di samping kanannya. Hatta yakuna akhiru man yu'ta nuruhu fi ibhami qadami. Sampai orang yang paling terakhir cahayanya seperti jempol kaki. Lihat, rasakan jempol kaki Anda. Seperti itu cahayanya. Yudhi'u marratan wa yutfi'u mar wa yatfa'u marratan. Kadang hidup, kadang mati. Subhanallah. Ya. Idza adha'a qaddama qadam. Kalau dia hidup, dia melangkah satu langkah. Wa idza atfa'a qama. Kalau pas mati, dia diam saja. Padahal licin, menggelincirkan samping-sampingnya besi-besi bengkok pengait. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Wa idza, kemudian kata Rasulullah SAW, fayamurru wa yamurruna ala sirat. Lalu mereka berjalan di atas sirat. Was siratu kahadis sayf. Dan sirat itu seperti tajamnya pedang. Dahmun mazillah, licin menggelincirkan. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, umdu ala qadri nurikum, Jalan kalian sesuai dengan cahaya yang kalian dapatkan. Jalan sesuai dengan cahaya yang kalian dapatkan. Wa minhum man yamurru kan qibabil kawkab. Kan qibabil kawkab. Di antara mereka ada yang berjalan seperti kelipannya bintang-bintang di langit. Jalan cepat. Wa minhum man yamurru karih. Di antara mereka ada yang berjalan seperti angin. Wa minhum man yamurru karqur. Di antara mereka ada yang berjalan seperti kedipan mata. Sep. Kedip mata sampai. Enak kan? Wa minhum man yamurru kashaddir rijl. Dan di antara mereka ada yang berlari. Yarmulu ramlan ala qadri a'malihim. Dia berlari-lari sesuai dengan amalan-amalan mereka. Sekali lagi saya ulangi. Sesuai dengan apa? Amalan. Bukan sesuai dengan rupa dan harta. Apalagi jabatan. Enggak ada. Enggak bermanfaat pada saat itu. Dan tadi malam sudah saya sebutkan. Dan ini semua dilakukan sendirian. Gak bisa pegangan, gak bisa. Sendirian. Lalu Ustaz, nasib yang tadi cahayanya sejempol kaki bagaimana orang ini? Hatta yamurru alladhi nuruhu fi ibhami qadami. Sampai juga orang yang cahayanya sebesar jempol kakinya berjalan. Takhirru yadun wa ta'allaqa yadun. Tangannya bergelantungan. Ya, rupanya dia jatuh. Tapi masih bisa berkait dengan tangannya. Kadang dia berpegang dengan tangannya, kadang terlepas tangannya. Wa takhirru rijlun wa ta'allaqa rijl. Kadang dia bisa berjalan, kadang kakinya jatuh. Fatusibu jawanibuhunna. Samping-samping badannya dimakan, dibakar oleh api neraka jahannam. Fayakhlusun. Fa'idha khalasu qalu alhamdulillahi alladhi najjana minki ba'da an aranakillah laqad a'tana ma lam yu'ti ahad. Maka ketika sudah selesai semuanya, mereka selamat dari atas sirat tersebut, entah tadi yang sejempol kaki selamat atau tidak, Allahu a'lam, enggak disebutkan dalam hadis. Yang jelas keadaannya seperti itu. Kadang tangannya bergelantungan, kadang kakinya yang bergelantungan. Mudah-mudahan kita bukan orang seperti itu. Ketika sudah selesai, ada yang seperti dalam hadis tadi, famaqdusun najin wa maqdusun finnar. Ada yang tercabik-cabik tapi selamat. Ada yang memang benar-benar selamat. Ketika sudah selamat, mereka melihat ke belakang. Segala puji bagi Allah kepada mereka yang telah menyelamatkan kami darimu, wahai Sirat, setelah engkau ya Allah memperlihatkannya kepada kami. Sungguh engkau telah memberikan kepada kami pemberian yang tidak pernah diberikan oleh seorang pun, wahai ikhwah. Kalau sudah mikirkan seperti ini, enggak manfaat lagi. Mau ingin mobil mewah, rumah mega, harta bertumpuk, enggak manfaat. Kalau sudah memikirkan seperti ini, melapangkan dada. Sebagaimana perkataan Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, beliau mengatakan, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha." Siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilut taubah. Segera bertaubat. Jangan ditunda-tunda. Kebiasaan-kebiasaan rahasia saat sendirian di dalam kamar, jangan ditunda-tunda, berhenti. Terutama ini dengan media sosial. Pemuda-pemuda, dan saya ulangi sekali lagi, jenggot panjangmu bukan jaminan kamu selamat dari bermaksiat saat sendirian. Bukan jaminan. Yang jadi jaminan adalah Allah Jalla wa'ala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang kita kerjakan segera ditaubati. Kita mikirkan ini coba. Yang kedua, siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan hal nasyaful ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah, untuk mempersiapkan sirah, mempersiapkan sirah. Yang ketiga, qanaatul qalb. Siapa yang banyak mengingat kematian, maka niscaya dia akan puas hatinya dengan apapun yang diberikan oleh Allah Jalla fi'ala. Seberapapun yang Allah kasih, tidak terlalu dia banyak menuntut, toh sementara saja. Umur ummatku, amaru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja, lebih sangat sedikit yang lebih daripada itu, sedikit sekali. Maka ahibati hafizakumullah taala, di sini kita memerlukan cahaya. Lalu kira-kira amalan-amalan apa yang mendatangkan cahaya? Amalan yang pertama yang mendatangkan cahaya adalah berjalan ke masjid-masjid di dalam kegelapan, terutama sholat subuh dan sholat isya. Perjalanan Anda dari rumah ke masjid-masjid dalam waktu gelap tersebut nanti diganjar oleh Allah dengan cahaya saat gelap. Al-jazak min jinsil amal, pahala sesuai dengan jenis perbuatan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masyain fi dhulami ila al-masajid bin nurit tam yaum al-qiyamah." Berikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maka semangatlah untuk sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah. Jangan sampai aktivitas duniawi kita mengganggu kita untuk mengerjakan sholat subuh dan sholat isya berjamaah. Dan saya katakan, sholat subuh dan sholat isya berjamaah adalah pembeda antara orang mukmin dengan orang munafik. Dimanapun Anda berada, bagaimanapun keadaan Anda, usahakan berjamaah sholat subuh dan sholat isya. Timbul pertanyaan, kenapa orang yang sholat subuh dan sholat isya berjamaah mendapatkan cahaya? Kenapa tidak sholat-sholat yang lain? Nah, siapa yang bisa menjawab? Nah. Karena tidak dilihat orang. Ada yang lain menjawab? Karena tidak riya. Iya, tidak dilihat orang, tidak riya. Ah. Karena pada saat itu dalam keadaan manusia sedang lelah. Ada yang lain? Karena sholat isya dan subuh sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Para ikhwah ahibati hafizakumullah, jawaban yang sudah disampaikan tadi ada sedikit-sedikit yang berkaitan dengan ini. Perhatikan baik-baik. Kenapa orang yang sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah dia mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat? Jawabannya adalah karena sholat subuh dan sholat isya berjamaah adalah tanda keikhlasan, sebagaimana disebut oleh kawan kita tadi, tanda tidak riya. Karena riya pengertiannya adalah al-ibadah li ru'yatin nas wa qasdu madhihim, beribadah untuk dilihat manusia agar dipuji oleh mereka. Dan sholat subuh dan isya dalam keadaan gelap tidak terlihat oleh manusia. Anda jangan pikirkan hadis ini seperti sekarang, matahari terbenam kita langsung klik listrik, kemudian ada sinar lampu. Tidak. Kita perhatikan hadis ini, kalau seandainya tidak ada listrik, tidak ada sinar lampu, maka akan sangat gelap. Saya waktu beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu ke Lombok. Kemudian saya mengadakan pengajian, lalu setelah pengajian ada orang datang. Bismillah. Ada orang datang, "Ustaz, saya termasuk yang di dalam video yang tersebar di media sosial. Yang masjid, ada masjid yang runtuh itu. Kalau lagi sholat, ada yang runtuh. Pernah lihat? Saya termasuk di dalamnya. Dan saya yang selamat darinya." "Oh, ceritanya gimana, Pak?" "Di imam setelah ghairil maghdubi alaihi waladhdallin." Itu sudah goyang Ustaz pertama. Tapi imam terus saja. Setelah terus sedikit, imamnya tidak kuat Ustaz. Karena goyangnya sangat kencang. Akhirnya imamnya kabur. Dan saat imam kabur tersebut, ternyata takdirnya imamnya meninggal. Sedangkan saya Ustaz, saya berpegang kepada tiang. Saya pegang tiang itu. Pegang tiang tersebut. Sampai akhirnya tiang tersebut roboh. Alhamdulillah saya selamat. Tidak berapa lama setelah roboh, tidak beberapa detik, listrik mati. Saat itu saya benar-benar merasakan bagaimana indahnya mata. Gelap gulita. Kita ini kadang kurang bersyukur dengan mata. Karena ketika siang kita ada matahari bisa melihat. Ketika malam kita ada lampu bisa melihat. Kalau gelap baru bersyukur tentang mata. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa orang-orang yang salat subuh, salat isya secara berjamaah, kenapa mendapatkan cahaya yang sempurna? Karena amalannya ikhlas, tidak riya, tidak beribadah ingin dilihat agar dipuji, tidak. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang melihat. Malam gelap gulita. Maka saya berpesan, bagaimanapun aktivitas Anda, dimanapun Anda mukim safar, usahakan sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Karena itu mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat. Yang kedua, berwudu yang sempurna. Berwudu yang sempurna. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ghurran muhajjalin. Ghurran itu penuh dengan cahaya pada anggota-anggota tubuhnya. Wajahnya, tangannya, kepalanya, kakinya. Anggota-anggota tubuh yang dibasuh saat berwudu. Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan anggota-anggota tubuhnya bercahaya dari bekas wudu, dan dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali ini umatku. Maka perhatikan ketika Anda berwudu. Faman istata'a yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang ingin, yang sanggup untuk memanjangkan cahayanya, maka hendaklah dia lakukan. Maksudnya ketika dia membasuh, membasuhlah dengan sempurna. Ketika dia mengusap, mengusaplah dengan sempurna. Membasuh kedua tangan dengan sempurna sampai siku. Membasuh kedua kaki dengan sempurna sampai kedua mata kaki. Jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, ini termasuk daripada amalan yang mendatangkan cahaya. Dari mana cahayanya Ustaz? Kata-kata ghurran muhajjalin. Yang artinya buruan muhajjalin adalah bahwa umatku akan datang di hari kiamat dalam keadaan anggota-anggota wudunya bercahaya dari tubuhnya. Anggota-anggota tubuh yang digunakan untuk berwudu bercahaya. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang sangat perhatian dengan sholat Jumat. Orang-orang yang sangat perhatian dengan sholat Jumat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yab'atsu al-ayyama yawm al-qiyamah ala hay'atiha wa yab'atsu yawm al-jum'ah zahra'a munira ahluha mahfufu محفون بها كالعروس تهدي إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا وريحهم يسطع كالمسك يخوضون في جبال في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان ما يتركون تعجبا يدخلون الجنة لا يخالطهم إلا المؤذنون المحتسبون." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengutus hari-hari pada hari kiamat. Hari-hari yang ada diutus oleh Allah pada hari kiamat sesuai dengan waktunya. Dan mengutus hari Jumat dalam keadaan penuh dengan keberkahan ataupun kecerahan. Penuh dengan kecerahan dan bercahaya. Bercahaya orang-orang yang sering melakukan sholat Jumat. Cahaya tersebut menutupi mereka. Mahfuna biha. Menutupi mereka. Seperti al-arus. Seorang yang sedang berada di atas pelaminan. Yang diberikan petunjuk untuk menemui mempelai perempuannya. Cahaya tersebut menerangi mereka. Mereka berjalan di atas cahaya tersebut. Warna wajah-wajah mereka seperti es yang putih. Bercahaya. Berarti warna dari tubuh mereka pun bercahaya. Dan bau wangi tubuh-tubuh mereka bagaikan minyak wangi misik. Yang sudah tercampur dengan batu dari kafur. Semua makhluk, jin dan manusia melihat kepada mereka. Tidak pernah pandangan jin dan makhluk, jin dan manusia tersebut berhenti memandang mereka karena saking takjubnya dengan keadaan mereka. Mereka masuk ke dalam surga. Tidak ada yang mencampuri mereka, maksudnya mereka semua ini orang-orang kecuali orang-orang yang muadzin yang berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang seperti itu yang memperhatikan salat Jumat, merekalah orang-orang yang mendapatkan pahala seperti itu. Dan juga orang muadzin, tidak ada selain mereka yang masuk ke dalam surga dalam keadaan seperti itu. Maka perhatikan salat Jumat, menyegerakannya. Ya. Ini terutama kita dakwah salaf harus lebih dikenal dengan amal. Jangan sampai sekarang mau azan, mau naik mimbar, khatibnya 5 menit baru kita datang. Ngaku dakwah salaf. Enggak. Harus lebih meluangkan waktu. Ya. Ngaku dakwah salaf tapi enggak pernah salat malam. Ngaku dakwah salaf tetapi zikir pagi sorenya enggak dibaca. Ngaku dakwah salaf akan tetapi salat qabliyah ba'diyahnya tidak benar-benar dikerjakan. Ngaku dakwah salaf setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kedua tangannya sudah merogoh ke dalam untuk mengambil handphone. Dan saya perhatikan tadi kawan-kawan penuntut ilmu tadi malam ketika azan ngaku dakwah salaf, masih ngulik-ngulik Instagram. Dakwah salaf harus dengan ilmu dan amal. Ya. Dakwah salaf harus terkenal dengan ilmu dan amal. Jangan cuma slogan-slogan saja. Harus terkenal dengan ilmu dan amal. Saya ulangi sekali lagi. Azan kalimat yang agung yang syaitan kabur. Tapi ada syaitan di dalam masjid. Ulik-ulik Facebook, ulik-ulik Instagram. Pas azan-azan. Azan waktu yang sangat mustajab. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktikan bahwasanya Anda seorang salafi dengan ilmu dan amal. Jadi sebawah itu baik-baik. Buktikan bahwasanya Anda seorang salafi dengan ilmu yang benar dan amal yang baik. Harus lebih daripada orang yang belum mengaji. Ibadah kita harus lebih daripada orang yang belum mengaji. Salat malamnya, baca Qur'annya, zikir pagi sorenya, qabliyah ba'diyahnya, zikir setelah salatnya. Zikir setelah salat akhibati hafizakumullah taala. Sebagian orang habis zikir astagfirullah Allahumma anta salam minka salam, selesai ngobrol dia atau ambil handphone. Ini orang awam, bukan orang yang pernah ngaji. Harus berbeda. Ya, buktikan bahwasanya kamu salafi dengan ilmu yang benar dan amal yang baik yang kualitasnya tinggi. Ya ahibati hafizakumullah taala. Baik, yang keempat. Maka begitu ya, begitulah salat Jumat. Luangkan waktu salat misalkan di sini jam 12 lewat 15. Minimal 2 jam, lebih baik 3 jam lagi sebelum azan. Sebagian orang masuk ke dalam masjid 5 menit sebelum azan. Ngaku dakwah salaf. Enggak seperti itu wahai saudara. Saya ulangi sekali lagi berkali-kali. Jika Anda memang salafi muslim yang bermanhaj Ahlussunnah wal Jamaah di atas pemahaman para salafus saleh, maka dia harus terkenal dengan ilmu yang benar dan amal yang baik. Bukan hanya casing, slogan, ya, bukan hanya pakaian, bukan. Ataupun komunitas, ini apalagi nih, kadang-kadang orang baru berhijrah buat komunitas-komunitas. Perempuan-perempuan terutama, terlihat oleh saya di media sosial, harus diingatkan. Anda yang sudah kembali ke jalan Allah, dulunya mungkin buka aurat, sekarang menutup aurat. Dulunya tidak berjilbab lebar, sekarang berjilbab lebar. Dulunya tidak bercadar, sekarang bercadar. Maka tugas Anda sekarang adalah menuntut ilmu dan berusaha mengamalkan dengan semaksimal mungkin. Bukan tugas Anda membuat komunitas-komunitas. Ini perhatikan juga nih. Saya tadi malam banyak melihat. Saya sampai perhatikan komunitas apa nih? Muslim Samarinda apa gitu. Atau apalah komunitas nama-namanya. Enggak perlu. Ya? Perempuan-perempuannya enggak perlu buat komunitas. Perlunya nuntut ilmu, amalkan. Ini ada komunitas nanti cadar sekuat, jilbab sekuat. Enggak perlu, kita enggak perlu itu. Nanti foto. Karena kalau sudah ada komunitas pasti ingin kumpul keluar rumah, sama aja bohong. Bukankah dakwah salaf mengajarkan untuk sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah? Dan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, waqarna fi buyutikumna. Diam kalian di rumah-rumah kalian. Diam. Nikmati itu rumah. Jadikan rumah sebagai surga Anda. Ya. Bahkan sebagian perempuan kadang-kadang saking menikmatinya dia melayani suaminya, dia kadang berdiri di samping suaminya. Menunggu perintah suaminya demi ridha Allah. Iya. Ada yang masih bisa saya bantu? Demi ridha Allah, itu surga seorang perempuan. Ya. Hati-hati dengan komunitas-komunitas, kumpul-kumpul, banyak keluar rumah. Apa bedanya dengan Anda dulu kalau begitu? Nikmati Anda sebagai seorang perempuan muslimah yang bermanhaj salaf dengan melayani suami, itu surga Anda. Innama huwa jannatuka wa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Nikmati. Sampai seorang perempuan berdiri samping suaminya untuk menunggu perintah dari suaminya. Itu surganya seorang perempuan yang sudah berhijrah. Menyibukkan diri dengan mendidik anak-anaknya. Tidak mau diambil pahalanya oleh guru-guru TPA. Nanti buat komunitas-komunitas keluar rumah, foto-foto. Pasti itu sudah foto-foto. Foto-foto dari belakang. Ini apa nih tangga ini? Mau dibini dua? Ya, diperhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Maka seperti yang saya ungkap tadi, seorang salafi, buktikan kesalafian Anda dengan ilmu yang benar dan amal yang baik. Yang keempat, membaca surat Al-Kahfi. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda dan disebutkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab Sahih Targhib, "Man qara'a surat Al-Kahfi kanat lahu nuran yawm al-qiyamah min maqamihi ila Makkah." Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Cahayanya sepanjang dari tempatnya sampai ke kota Mekah. Kalau ada orang berkata, "Ustaz, dia bacanya di Mekah, bagaimana cahayanya?" Yang jelas dia dapat cahaya dari tempat dia baca sampai ke kota Mekah. Di dalam hadis yang lain terdapat penjelasan, "Man qara'a surah Al-Kahfi lailatul Jum'ah." Barang siapa yang baca surat Kahfi malam Jumat, adha Allahu ma bainal jum'atain, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya padanya di antara dua Jumat. Orang berjalan selama sepekan, maka sepanjang itulah cahayanya. Yang kelima, ubal yang tumbuh ketika Anda dalam agama Islam. Uban yang tumbuh ketika Anda dalam agama Islam. Sebagaimana dalam hadis Ka'ab bin Murrah radhiyallahu an, disebutkan hadisnya oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahihul Jami'. "Man syaba syaibatan fil Islam kanat lahu nuran yawmal qiyamah." Barang siapa yang dia tumbuh uban selama dia menjadi muslim, maka uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Makanya para ulama mengatakan makruh mencabut uban, dan juga makruh menyemir rambut dengan hitam untuk tidak terlihat beruban. Kalau ingin menyemir rambut, maka silahkan dengan warna selain hitam, karena itu termasuk syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelisihi diri dengan kaum Yahudi dan Nasrani. Yang keenam, melempar jamarat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari di dalam kitab Sahih At-Targhib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ramaital jimar kana lahu nuran yaumal qiyamah." Jika engkau melempar batu-batu jamarat, maka seakan-akan engkau mendapati, maka niscaya engkau mendapati cahaya pada hari kiamat. Yang ketujuh, yaitu memanah, melempar tombak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memanah atau melempar tombak dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Targhib, "Man rama bisahmin fi sabilillah kana lahu nuran yaumil qiyamah. Barang siapa yang melempar dengan panah satu busur panah atau dengan satu buah tombak di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan cahaya nanti pada hari kiamat. Yang kedelapan, yaitu seorang yang saling mencintai karena Allah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dan saya berpesan ini, cari kawanmu yang kamu cintai karena Allah. Kamu berteman dengannya bukan karena komersil. Saya dapat untung, dia dapat untung dari saya, lalu kita berteman. Tidak. Tetapi berteman benar-benar karena Allah. Yang Anda menelponnya, mengunjunginya, bertemu dengannya hanya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Cari kawan yang seperti ini. Dia salah satu yang bisa nanti memberikan syafaat pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya dalam sebentar surat Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 101. Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim. Dan kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak ada pula teman yang akrab yang bisa memberikan syafaat. Imam Qatadah rahimahullah taala menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, ya'lamuna wallah anna as-sadiqa idza kana salihan nafa wa anna al-hamima idza kana salihan syafa. Demi Allah, orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka, mereka sangat mengetahui bahwasanya teman kalau saleh maka dia bermanfaat nanti di akhirat. Teman dekat kalau dia saleh, dia akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Cari teman dekat yang kamu cintai karena Allah. Ya, teman dekat yang Anda cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berhubungan dengannya, saling menasihati, amar ma'ruf nahi munkar, bukan karena dunia, hanya karena Allah. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Ya. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Memang dia cinta kepada orang tersebut karena Allah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahihul Mawarid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ibadillah laysu bi anbiya." Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah bukan para nabi. Yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Tetapi para nabi dan para orang-orang yang mati syahid ini kepada mereka. Qila manhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, siapa mereka? La'allana nuhibbuhum. Semoga kita bisa mencintai mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum qaumun tahabu binurillah. Mereka orang-orang yang saling mencintai dengan cahaya dari Allah. Min ghairi arham wala ansab. Bukan karena rahim dan nasab. Enggak ada hubungan rahim, enggak ada hubungan nasab. Wujuhum nur. Wajah mereka nanti bercahaya. Ala manabir min nur. Di tempat-tempat yang tinggi dari cahaya. La yakhafuna idza khafa an-nas. Mereka tidak takut saat manusia pada takut. Wa la yahzanuna idza hazina an-nas. Mereka tidak sedih, tidak khawatir saat manusia sedih dan khawatir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah adalah orang yang tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih kepada mereka. Yang kesembilan, yang terakhir, yaitu pemimpin-pemimpin yang adil. Pemimpin-pemimpin yang adil. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal muqsitina 'indallahi 'ala manabir min nur." Sesungguhnya orang-orang yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil di sisi Allah, mereka berada di atas tempat-tempat yang tinggi terbuat dari cahaya. Ala yaminir rahman, di samping kanannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kilta yadayhi yamin, kedua tangan Allah adalah tangan kanan. Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim ma walaw. Yaitu orang-orang yang muksitun tadi maksudnya adalah orang-orang yang berbuat adil saat memberikan keputusan dan juga berbuat adil kepada rakyatnya dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, termasuk di dalamnya orang tua. Saya berpesan, Anda sebagai orang tua akan ditanya oleh Allah tentang anak Anda, tentang pengurusan Anda terhadap anak Anda, sebelum anak Anda ditanya oleh Allah tentang baktinya kepada orang tua. Jadi ada istilah anak durhaka, tetapi sebelumnya ada orang tua durhaka. Ingat itu baik-baik. Orang tua ditanya tentang pengurusannya terhadap anak sebelum sang anak ditanya tentang pengurusannya terhadap orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab yang ditanya nanti di hari kiamat tentang orang-orang yang dipimpinnya. Dan ini dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Tuhfatul Maujud bi Ahkamil Maulud. Semoga ini menjadi perhatian bagi kita agar kita senantiasa perhatian terhadap pendidikan anak-anak kita. Hati-hati orang tua yang kadang-kadang sibuk dengan media sosial. Anak-anaknya ingin ngobrol dengannya, anak-anaknya ingin diperhatikan olehnya. Dia kadang-kadang marah, "Ah, sudah selesai. Lagi main Mobile Legend, belum selesai." Jenggotan main Mobile Legend, subhanallah. Saya dapat kabar ini dan saya bersyukur, alhamdulillah, saya tidak pernah suka selama hidup main game. Saya pernah sering mengatakan bahwasanya bersyukur kepada Allah, salah satu nikmat Allah yang terbesar adalah seseorang dijauhkan dari maksiat. Tidak disukakan dia bermaksiat. Tidak disukakan dia hal-hal yang tidak manfaat. Itu nikmat Allah. Ya, hati-hati. Ini jenggotan main mobil aja. Hari up jalan mobil legend. Ahaula wala quwwata illa billah. Paham antum mobil legend, paham? Ya, pemain. Ini ahibati, cukup kiranya ini yang bisa sampaikan pas jam 6.30. Kayaknya cukup ya. Tidak usah pertanyaan, nanti pertanyaan di sesi jam 9 saja. Semoga bermanfaat, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.